Konsultasi Syariah. Mengenal Malaikat Mikail. Pertanyaan: siapa sejatinya Malaikat Mikail? Apa tugasnya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nama Malaikat Mikail disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di Surat Al-Baqarah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaela fa innallaha aduwwul kafirin. Yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Tidak semua malaikat disebutkan dalam Al-Quran. Hanya beberapa malaikat saja yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Mikail. Yang ini menunjukkan keistimewaan Mikail alaihi salam. Dalam ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Allah memusuhi orang-orang yang memusuhi Mikail. Dan bahwa musuh Mikail adalah orang kafir. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan dan pepohonan. Dari Al-Qamah bin Marthad, dari Abdurrahman bin Sabit, beliau mengatakan, ada empat malaikat yang mengatur urusan, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Semoga salawat dan salam tercurah untuk Nabi kita dan mereka. Jibril mengatur angin dan pasukan. Mikail mengatur hujan dan pepohonan. Malaikat maut yang mencabut nyawa. Dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Asbahani. Hadis ini adalah hadis maqtu' karena Abdurrahman bin Sabit adalah seorang tabi'in. Imam Ibn Baz mengatakan, Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan, sementara Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin. Fatwa Ibn Baz. Khusyuknya Mikail. Terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril, mengapa saya tidak pernah melihat Mikail tersenyum? Jawab Jibril, Mikail tidak lagi tersenyum sejak neraka diciptakan. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dan ulama berbeda pendapat dalam menilai validitasnya. Sebagian ulama menilai hadis ini hasan, seperti Al-Hafidh Al-Iraqi. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, meskipun ada juga ulama yang menilainya dhaif, seperti Su'aib Al-Arnaud. Demikian keterangan yang kami ketahui tentang Mikail, Allahu a'lam.